الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita kemarin di bab damul maddahin ghairahum bima laysa fihim, celaan untuk orang-orang yang senantiasa memuji orang-orang tertentu dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Sampai pada hadis berikutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama sarfal kalami liyasbiya bihi qulubar rijali awinnas lam yakbalillahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Rawahu Abu Daud. Man ta'allama sarfal kalami, barang siapa yang belajar sarfal kalam, yakni bagaimana memperindah ucapan, merangkai kata-kata, liyasbiya bihi qulubar rijal, untuk menawan hati-hati orang, mempengaruhi, barakallahu bikum, lam yakbalillahu minhu yawmal qiyamati sarfa wala adla, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari dia nanti di hari kiamah sarfan wala adla. Taib, di sini sarfa wala adla, ada yang mengatakan al-faridah. Taib, dan nafilah. Kita lihat bagaimana syarah para ulama kita. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama sarfal kalam, yakni tahsinal kalam wa tanmiqahu. Siapa yang mempelajari bagaimana berkata-kata, memperindah ucapan, bagaimana memperdalam menjadikan orang menarik. Wa ma yatakallafuhu al-insanu min az-ziyadati fihi wara'a al-hajah. Dan apa yang dilakukan oleh seseorang dari takalluf, dari tambahan-tambahan kata yang sebenarnya tidak butuh. Wa li hadha summiyal fadl aw az-za'id minan naqdaini sarfan. Oleh karena itu dinamakan sesuatu yang lebih dari takaran sesungguhnya dari uang, maka dikatakan sarf. Barakallahu fikum. Al-fadl awizza'i minan naqdaini sarfan. Barakallahu fikum. Yani kalau emas dan perak kemudian ditukar dan ada selisihnya, maka dikatakan sarf. Wa qawluhu liyasbiya qulubar rijali awin nas, liyastamilahum, agar supaya orang cenderung kepadanya, memuji, menyanjungnya. Wa fi hadha wa'idun syadidun, di hadis ini ada ancaman yang keras. Haitsu inna Allah yawmal qiyamati la yaqbalu minhu sarfan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari dia sarfan. Wa sarfu huwal faridatu aw at-taubah, yakni Allah tidak akan menerima dari dia amal wajibnya atau taubatnya. Wala adlan ay wala nafilah, dan juga tidak ada nafilah yang diterima dari dia. Haitsu la yaqbalu Allahu minhu nafilatan wala fariidhah, wa hadha wa'idun syadid, di mana Allah tidak akan menerima dari dia perkara wajib atau perkara sunnah yang dia lakukan. Wa hadha wa'idun, ini ancaman yang sangat keras. Bi haqqi man yata'allamul balagata wal khitabata wasy'ra min ajli ay yata'akkala bi lisanihi. Yani bagi orang-orang yang belajar balaga, bagi khitabah, bagaimana cara berkhutbah, bagaimana cara mempengaruhi orang, belajar syair, min ajli ayyata akala bilisanihi, dengan tujuan untuk cari makan dengan lisannya ini, memuji, menyanjung orang, barakallahu fikum. Baik, akan tetapi ketika orang belajar ini untuk kebenaran, untuk mempengaruhi orang agar supaya ikut al-haq, maka tidaklah mengapa. Baik, yang jadi permasalahan adalah kalau sekedar dia pengen untuk dipuji atau mencari makan dengan lisannya ini. Wa ma man ta'allama al-balaghata min ajli yuhsina al-khitab fi ma yanfa'u wa yufid wa istimalati qulubin nas ila al-khair fa hadha amrun tayyib. Ini yang dikatakan oleh Syekh. Barang siapa yang belajar balaghah, dia memperbaiki ucapan, ungkapannya, dia atur bahasanya, kata-katanya, fima yanfa'u wa yufid, pada perkara-perkara yang bisa memberi manfaat, wastimalati qulubin nas, agar supaya orang-orang ikut ke apa yang dia ucapkan dari kebaikan, fahada amrun tayyib, maka ini perkara yang baik. Li'anna husnul kalam yastami'ti. Ada amrun tayyib li'anna husnul kalam yastamilun nas, fa in kanat al-istimalatu li ajli ad-din fa huwa amrun marghubun fi. Adapun merangkai kata-kata sedemikian rupa, memilih kata-kata yang indah, yang bagus, agar supaya orang-orang cenderung terpengaruh dengan kata-kata itu, fa in kanat istimalah li ajli ad-din, kalau untuk mempengaruhi orang ini, mailun nas ilaihi li ajli ad-din, dengan tujuan agama, bahwa amrun marghubun fi, maka ini perkara yang bagus. Barakallahu bi khilaf istimalatihim li ajli dunya, berbeda kalau ternyata tujuannya untuk urusan dunia. Alladzi jaa fihi alwa'idus syadid, teh pengen dipuji atau pengen cari makan. Pembahasan kita kemarin barakallahu bikum sama seperti sapi. Barakallahu bikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti sapi. Dia memuji-muji orang dengan lisannya sedemikian rupa sehingga penguasa tersebut, orang tersebut akan memberinya pemberian-pemberian. Dia mencari makan dengan lisannya, sama seperti apa? Sapi mencari makan dengan lisannya. Dia keluarkan lisannya, lidahnya menjulur-julurkan untuk mengait perumputan atau dedaunan untuk dia makan. Kemudian kita masuk barakallahu fikum sifatu kalamir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana Rasulullah berbicara? Baik. Sementara kita tahu sangat bahwa Rasulullah adalah orang yang paling fasih, orang yang paling bagus kata-katanya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana kalamu Rasulillah faslan. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janganlah jelas, faslan. Baik. Ya pahamuhu kullu man yasma'uhu, diketahui, dipahami oleh semua orang yang mendengarnya. Wa qalat kana yuhadditsuna haditsan law 'addahu al-'addu la ahsahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara dengan kami, dan kalau ada orang yang mau menghitungnya, maka dia mampu menghitung kata-katanya. Wa qalat innahu lam yakun yasrudul haditha kasardikum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah merentet kata-kata pembicaraan dengan cepat sama seperti kalian mengucapkannya. Rawahu Abu Dawud ba'dahu. Baik. Kita lihat qauluha faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas, dipahami oleh semua atau siapapun yang mendengarkan ucapan beliau. Aikana kalamuhu bayinan wadihan, yakni ucapan beliau sangat jelas, terang, gamblang. Likaunihi ma'muran bil balagil mubin. Likaunihi ma'muran bil balagil mubin, karena beliau diperintahkan untuk menyampaikan dengan penyampaian yang sangat-sangat jelas. Wa hadza kama qala ta'ala innahu laqaulun faslun, sebagaimana dikatakan oleh Allah, sesungguhnya ucapan itu ucapan yang fasl, yang terang jelas. Ai bayyinul haqq wal batil, ai bainal haqq wal batil, fa huwa wadihun laysa fihi ghumud wala taba wala iltibas. Bainal haqq wal batil, di antara hak dan yang batil. Bahwa wadihun, sangat jelas, laisa fihi ghumud wala iltibas, tidak ada kekaburan dan tidak ada kesamaran padanya. Hakadha kana kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam, ila ucapan beliau kalau beliau berbicara. Lam yakun layatakallaful alfaz al-ghariibah, beliau tidaklah mencari-cari lafaz-lafaz atau kata-kata yang aneh yang jarang dipakai. Wa inama yakhtarul alfaz allati yafhamuha as-sami'un min al-awwami wal muta'allimin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kata-kata yang bisa dipahami oleh orang yang mendengar, apakah orang awam atau orang-orang yang terpelajar. Wa hadha huwal maqsud. Ila tujuan kita berbicara agar supaya orang paham. Ifhamus sami'in bi ikhtiyaril alfaz al-wadhiha al-bayyinah, dengan cara memilih kata-kata yang jelas, terang gamblang di khutabihil jum'ah wal muhadharat, dalam khutbah-khutbah Jumat, muhadharah, tawaha wa muhadatsatin nas, dan ketika berbincang dengan orang, ma'al ibti'adi anil alfadhil lati la yafhamuha illa alqalilu minan nas, dengan cara menghindari lafaz-lafaz yang tidak dipahami kecuali orang sedikit di antara manusia. Ada istilah-istilah populer, ada istilah-istilah yang tidak dipahami oleh kecuali sedikit di antara orang-orang. Fa fi hadha al-hadith al-hathu ala ikhtiyaril alfaz wal asalib allati yafhamuha al-mukhatabun. Hadis ini memerintahkan kita untuk memilih kata-kata dan uslub-uslub yang dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Walihada qala Aliun radhiyallahu anhu hadithun nasa bima ya'arifun atuhibbuna yukadzaballahu wa rasuluhu. Hadithun nasa bima ya'arifun, ajak bicara orang-orang dengan apa yang mereka paham, yang mereka bisa mengerti. Maukah kalian bahwa Allah SWT didustai, demikian juga Rasul didustai hanya karena penyampaian kita yang tidak jelas, barakallahu fikum, ngambang atau barakallahu fikum kabur. Fayambagi lil mutahaddis wal khatib ay yakhtar al alfaz al wadihah wal bayyinah. Maka bagi orang yang berbicara atau orang yang berkhutbah, agar supaya mereka memilih lafaz-lafaz atau kata-kata yang jelas, terang, allati la labsa fiha, yang tidak ada kekaburan padanya. Liakhudha anhu al-mustami' wa yahfaz, agar supaya orang yang mendengar bisa mengetahui, bahkan bisa menghafal. Wa yakhtara min al-adillati al-muhkamati al-wadihah, hendaknya mereka memilih dalil-dalil muhkam yang jelas. Wa adamul ityani bil adillati al-mutasyabihah, dan tidak mendatangkan dalil-dalil mutasyabih, yaitu taltabisu wa tashtabihu ala nas, sehingga tercampurkan atau terkaburkan atas orang-orang. Wa yurai mustawal hadirin in kanu awam fa yukhatibuhum bima yafhamun, dan hendaknya mereka memperhatikan tingkat pemahaman orang-orang yang hadir, in kanu awama, kalau mereka adalah orang-orang awam maka mereka diajak bicara dengan apa yang mereka pahami. Wa in kanu muta'allimin fa yukhatibuhum barakallahu fikum khitaban khitabal ulama, kalau yang di hadapan dia itu adalah para penuntut ilmu, maka diajak bicara mereka, diajari mereka dengan pemahaman yang mereka pahami sebagai seorang penuntut ilmu. Kan beda tingkat kemampuan ilmiahnya. Wa in kanu mukhtalitina minal ulama'i wal awam fayati bil alfadhi wal asalib allati tasruhu lil jami'. Kalau di sana majlisnya tercampur antara orang awam dan orang penuntut ilmu, maka tetap khatibnya atau orang yang menyampaikan muhadharah mencari lafaz atau kata-kata dan uslub-uslub yang bisa dipahami oleh semuanya. Wa qawluha kana yuhadithuna hadithan law addahu al-addu la ahsahu. Aisyah mengatakan Rasulullah mengajak kami bicara, seandainya ada orang mau menghitung kata-katanya maka dia mampu menghitungnya. Aih law arada al-mustami'u 'adda kalimatihi aw hurufihi. Yani seandainya ada orang yang mendengar mau menghitung kalimat atau kata-kata Rasulullah atau hurufnya, la amkana dzalika bisuhulah, sangat gampang dan mudah dia menghitungnya. Wa qad kana yuqallilu al-kalama ma'a jazalatihi wa hadha bi khilafi ma huwa 'alaihi ba'dul khutaba fi waqtina al-hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berbicara dengan kata-kata yuqallilul kalam, tidak banyak tapi bisa dipahami, dimengerti. Ini berbeda dengan apa yang ada pada para khutaba kita sekarang, para khatib kita sekarang di zaman kita ini, alladzina yubaliguna fi italati khutabihim, yang betul-betul dia memanjangkan khutbahnya sampai satu jam lebih bahkan. Barakallahu fikum. Walati ghaliban la yastafidu minha al-hadirun. Kebanyakannya orang yang hadir tidak membawa dan tidak mendapatkan faedah dari khutbah itu. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Khutbah tidak perlu panjang. Barakallahu fikum. Intinya saja. Barakallahu fikum. Panjang muter-muter. Tidak tahu apa kesimpulannya. Baik. Cukup kita angkat satu permasalahan, kemudian dibeberkan dalilnya min kitabillahi wa sunnati rasulihi dan aqwal ulama, cukup. Intinya mereka pulang dalam keadaan mereka tahu ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah. Barakallahu dengan dalil-dalil yang ada. Subhanallah. Sayyid. Orang sekarang yubaliguna fi italati khutabihim walladhi wallati ghaliban la yastafidu minha alhadirun. Kebanyakan orang-orang yang hadir tidak mengambil manfaat dari khutbah yang panjang itu. Bal alal aks yatadammaruna minha wa yutayib wa yasifunaha bil mumillah. Menggerutu dan ada membosankan. Bahkan sebagian orang yang hadir di khutbah Jumat ini, khutbah Jumat, kalau mereka sudah merasa lelah dengan ocehan khatib, biar tidak batuk, sengaja bikin batuk-batuk, sampai orang baku pasan lagi baku tambah, asalnya cuma satu orang, dia tambah satu orang, sampai ramai mendehem-dehem, dan khatibnya juga tidak mau peduli, pokoknya bagi terus. Baik. Sampai ada yang mungkin sahih ana bukan cerita sesuatu yang tidak terjadi barakallahu fikum. Karena terlalu panjangnya dan mereka menganggap tidak pentingnya. Subhanallah. Sehingga mereka merasa bosan dengan panjangnya khutbah. Wakaluha lam yakun yasrudul haditha kasardikum ay lam yakun sallallahu alaihi wasallam yutabi'ul haditha isti'jalan. Rasulullah SAW tidak berkata terus direntet kata-katanya dalam berbicara, wa inna ma kana yatakallamu bikalamin mutatabi' mafhum wadih ala sabili ta'anni. Rasulullah SAW berkata kata demi kata tapi yang bisa dipahami jelas dengan tenang, li'alla yaltabisa 'alal mustami', agar supaya tidak tercampur, tidak terkaburkan atas orang yang mendengarnya. Waqad kana min sifati khitabihi at-tarassul fil kalam, dan bentuk khitab khutbah Rasulullah SAW at-tarassul fil kalam, fala yusri'u bihaitsu yafutu 'ala as-sami', di mana beliau tidak cepat dalam berbicara sehingga luput dari orang yang mendengar faedah yang disampaikan. Ma ikhtiyaril alfadil fasli alwadihah, bersamaan dengan beliau memilih kata-kata yang terang jelas, allati la tahtaju li ayyus ala an ma'naha, sehingga orang tidak perlu lagi bertanya maksudnya apa itu dia. Sahib, semua orang yang hadir semua paham. Sahib, tidak ada lagi menanyakan tentang maksudnya, tujuannya, bagaimananya, tidak, pokoknya semua paham. Ma tamahuli fi ilqa'il khitabi li wusul fa'idati ilal mustami'i. Baik. Bersama dengan tamahul, pelan-pelan Rasulullah SAW dalam menyampaikan khutbahnya untuk menyampaikan fa'idah kepada orang-orang yang hadir dalam mendengarkan. Walidhalika fa'innal khutabal marwiyata anir rasuli idha qara'aha al-qari lawajadaha la tatijawasun nisfa safha awakal. Karena itu khutbah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a al-qari, kalau dibaca oleh orang yang membaca, la wajadaha la tatajawazu nisfa safha aw aqal, mereka tidak akan mendapati setengah halaman atau kurang, walakin halau syurihat la balagatil mujalladat, akan tetapi kata-kata yang sepenggal itu kalau mau disyarah maka akan terjadi mujalladat, berjilid-jilid kitab untuk mensyarahnya. Li'annaha min jawami'il kalim, karena termasuk jawamiul kalim, kata-kata yang bermakna luas dan dalam. Falaysa sya'nu fi kasratil kalam, jadi permasalahannya bukan banyak bicara, wa innama fil ifadah, tapi bagaimana menyampaikan faedah. Allati tata'atta min hadhil khutab, yang muncul dari khutbah-khutbah ini, walau kanat qalila, walaupun sedikit. Bahkan terkadang orang masih pengen untuk mendengar. Sudah selesai. Bukan karena kurang, tapi mungkin dia melihat, baru 14 menit, baru 15 menit kok sekelar. Baru 20 menit sekelar. Tapi tersampaikan apa yang disampaikan tentang masalah masalah sunnah, masalah bid'ah, masalah tauhid, masalah halal haram. Ini tujuan kita untuk menyampaikan dan tujuan kita berpidato, berkhutbah agar supaya orang paham apa yang kita sampaikan, bukan untuk membingungkan orang. Barakallahu fikum. Jadi tujuannya bukan banyak bicara, tapi bagaimana memahamkan orang. Walaupun ucapannya sedikit, waktunya pendek. Waqad awadal khutaba fi waqtinal hadir annasa ala tatwil fil khitabah. Orang sudah ini para khutaba kita sudah membiasakan di zaman sekarang ini sudah menjadi kebiasaan dan membiasakan orang berlama-lama dalam berkhutbah. Wahada ala khilafi ma narahu min khutabil qudama. Dan ini berbeda dengan apa yang kami dapati dari khutbah-khutbahnya orang terdahulu. Wahiyal mudawwana allati law raja'na ilaiha lawajadna anna at-tawila minha la tablughu nisfa safhah. Baik. Barakallahu fikum. Kalau ulama-ulama dahulu khutbah-khutbahnya pendek-pendek. Dan kalau ditulis dalam tulisan allati law raja'na ilaihi lawajadna anna at-tawila minha la tablughu nisfa safhah. Yang panjang pun di antara khutbah-khutbah panjang itu tidak sampai setengah halaman kalau ditulis. Wa mithalu dzalika khutabut al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, termasuk di antaranya khutbah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ringkas, padat. Tersampaikan apa yang diinginkan. Tidak terkurangi dan juga tidak membosankan. Enak untuk didengar. Tersampaikan, oh halal ini, oh haram ini, oh ini tidak boleh. Oh ini wajib, oh ini sunnah. Oh ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Enak. Barakallahu fikum. Untuk memahaminya. Tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang. Itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato. Ucapannya sedikit tapi maknanya tersampaikan, maknanya luas dan mendalam. Bila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.